Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa duduk dalam majelis ilmu untuk mengisi weekend, hari libur kita, daripada kita galau ya, daripada mikirin si dia yang tak kunjung tiba, yang gak jelas sampai sekarang, mending kita ngaji aja lah. Tapi mudah-mudahan ngaji itu bukan pelampiasan ya, supaya bisa move on. Justru ngaji itu adalah harus jadi selain rutinitas kita, ngaji juga harus jadi motivasi dalam hidup kita. Bahkan kalau perlu, ngaji itu harus jadi motivasi dalam menikah. Apa hubungannya? Jadi salah satu yang dicari orang setelah nikah itu kan di awal-awal nikah apa sih? Honeymoon ya? Nah, bisa gak sih? Lo kenapa pengen nikah? Pengen ngaji bareng. Bukan cuma pengen honeymoon, pengen ngaji bareng. Kenapa nikah? Pengen ke ta'lim bareng. Kenapa nikah? Pengen tahajud bareng. Kenapa nikah? Pengen barengan aja pokoknya ya. Nah, ini berarti ngajinya sudah menjadi salah satu motivasi menikah. Kalau motivasi nikah bisa nyuapin, bisa minum satu gelas berdua, bisa boncengan, itu udah standar. Ditambah lagi nikah karena pengen taklim bareng. Walaupun yang satu di masjid, yang satu lagi live Instagram. Sekarang itu mah karena belum sah. Kalau udah sah, dua-duanya live Instagram. Di rumah kan ya, lebih santai, bisa ngapa-ngapain. Tadi apa temanya teh? Oh, menghapus dosa. Ada yang ngerasa gak punya dosa? Ada yang lagi digendong sama ibunya, bayi-bayi. Cuman anak berusia di bawah 10 tahun yang gak punya dosa. Karena sejak usia 10 tahun ke atas, seseorang itu disebut dengan istilah mukallaf. Mukallaf itu orang yang udah dapat beban hukum dalam agama. Kalau dia ngelakuin kebaikan, berarti dia dapat pahala. Kalau dia ngelakuin kejahatan, berarti dia dapat dosa. Itu namanya mukallaf, sejak usia 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun dia berbuat kebaikan, maka itu menjadi pahala bagi orang tuanya. Kayak kita ngajak anak kita ke masjid, satu, pendidikan buat dia. Kedua, pahala buat orang tuanya. Kalau bagi dia pahala enggak, saya tidak tahu. Yang jelas pasti itu pahala untuk orang tuanya. Kayak misalnya anak kecil belum balik melakukan umroh atau haji. Nanti setelah dia balik, dia mampu, masih wajib enggak dia berhaji? Masih, soalnya dia haji sebelumnya belum balik dan enggak tercatat secara fikih. Walaupun Allah lebih tahu urusan pahala, tapi kalau urusan hukum mah, urusan fikih, dia belum tercatat. Sehingga nanti begitu dia balik, dia udah mampu haji, maka dia wajib haji lagi. Walaupun dulu ketika usia 8-9 tahun dia sudah berhaji. Artinya semua kita itu pendosa. Semua kita adalah pendosa. Semua kita itu pernah melakukan kesalahan dalam hidup. Bahkan kayaknya lebih tepatnya bukan pernah, sering. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Mungkin bahkan sebagian dari kesalahan itu adalah dosa-dosa besar. Dan yang lebih parah lagi, banyak dari kesalahan kita di masa lalu, kita belum meninggalkannya secara sungguh-sungguh. Banyak dari dosa-dosa kita di masa lalu itu masih belum kita tinggalkan dengan sebenar-benarnya. Kalau bahasa Al-Quran mah, taubatan nasuha. Teman-teman tahu gak apa arti taubatan nasuha? Atau apa kriteria atau indikator seseorang itu sudah taubatan nasuha? Indikatornya apa? Ada yang bisa jawab? Ini ada doorpress gak, Malik? Ada, bulan depan ya. Apa indikator? Dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Oke, ada yang lebih dari itu. Bukan hanya dia tidak mengulangi kesalahan itu lagi, tapi ada yang lebih dari itu. Indikator taubatan nasuha yang paling puncak adalah ketika dia benci terhadap kesalahan itu, seperti dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Rasa, bukan cuma perbuatan, tapi rasanya pun udah gak mau, udah benci banget sama perbuatan itu. Karena kalau rasa itu paling jujur tuh, rasa tidak bisa, itu mah lidah ya, lidah gak bisa bohong. Kalau dia udah benci terhadap dosa, seperti dia benci kalau dilemparkan ke dalam, kan hadisnya 3, halawatul iman, ciri-ciri orang udah mendapetin iman itu kok keren ya, kok iman itu nyaman, iman itu sedap, iman itu asik, iman itu luar biasa. Iman yang dimaksud dalam ayat ini itu amal. Salah satu dari 3 ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan nikmatnya beramal solih, kalau dalam bahasa hadis disebut iman, tapi tafsirnya adalah amal. Yang ketiga, ayyakraha ayya'uda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci kembali kepada dosa atau kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Dia udah benci banget dengan masa lalunya. Dia nyesel, bahkan dia sangat tidak suka dengan perbuatan dosa itu. Ini baru namanya murni move on. Tapi kalau ke orangnya gak boleh ya, gak boleh sampai benci. Tapi kalau perbuatan, kayak misalnya contoh, kita dulu pernah dekat sama seseorang, dekatnya tuh dekat banget sampai seperti sudah halal. Jelas ya? Coba saya kaburkan lagi. Dekat banget lah pokoknya, seolah-olah kita itu sudah suami istri. Itu mah lebih jelas ya. Pernah dekat sama seseorang? Ada yang belum pernah? Saya mah pernah, walaupun dekatnya alhamdulillah masih terjaga. LDR-an gitu deh. Kuliah ke Mesir, dianya di Indonesia. Terus kita dulu masih belum sosmed mah belum seramai sekarang lah ya. Gak bisa live IG. Kalau sekarang kan enak tuh, bisa live IG, bisa video call. Dulu mah email paling cepat. Itu juga nunggunya karena belum ada internet di rumah, harus ke warnet. Jadi kalau kirim hari ini, besok baru dibuka. Bayangin sekarang kalau kita WA, diritnya besok gimana tuh perasaannya? Dulu mah biasa kayak gitu tuh. Ada yang lebih daripada itu, ngirim surat. Awal saya ke Mesir itu belum ada email. Udah ada email, tapi di Mesir belum ada warnet. Di Kairo tuh belum ada warnet. Tahun 2000 itu di Kairo belum ada warnet loh. By the way, warnet pertama ada di Kairo itu dibuka oleh mahasiswa Indonesia di Kairo. Itu warnet pertama loh. Yang bawa virusnya siapa? Mahasiswa Indonesia. Itu warnet pertama di Kairo. Tahun 2001 awal lah. Sebelumnya internet itu hanya ada di kantor atau di rumah orang-orang yang benar-benar kaya. Ada internet. Di handphone kan masih handphone yang jadul teh. yang warnanya hitam putih. Terus kalau kita ngirim foto, foto kita jadi foto apa dulu istilahnya tuh? Film. Foto film yang kalau mau ngelihat harus ngelihat pakai matahari. Ois, baru kelihatan. Dan itu mencurigakan. Ini siapa di sebelah dia ya? Siapa ya kan? Suka gitu kan ya dulu ya? Lihat foto siapa kita gitu kan ya? Oh ini ada filmnya, terus kita lihat matahari pas ngeliat, wah ini siapa di sebelah kamu? Enggak kok, bukan siapa-siapa, tapi dia kok pegang kamu pas ngeliat ternyata ibunya misalnya, ternyata ayahnya, karena gak jelas kan di filmnya. Ngirim hari ini bacanya besok. Ada lagi yang sebelumnya orang ngirim surat, baru dibaca 15 hari kemudian, terus dibalas 15 hari, jadi sebulan sekali kita komunikasi. Cuman hebatnya orang kalau nulis surat itu harus ngarang ya. Bayangin tuh, nulis surat kan gak boleh banyak di stabiloin. Di stabilo, di apa? Tip X. Tulis, Assalamualaikum. Aduh, gak romantis ya. Nanti lagi. Pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Ternyata lupa mim. Ah, ganti lagi. Sampai berapa lembar. Makin kesini orang kok makin kurang sabar ya. Dikirim WA, gak dibaca-baca. Bete. Kok WA saya gak diretweet aja? Padahal kamu online terus. Sih, perhatiin online. Padahal kamu last-nya ngelewatin. Saya kirim misalnya nih jam berapa sekarang nih? Jam 16.15. Dia mah last-in 16.17 gitu. Wah, 2 menit setelah saya kirim. Wah, teliti banget, pengalaman pribadi. Cuman saya mah ke istri. Ya, beda dong. Intinya teman-teman, tadi apa? Dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Bahkan kalau kayak tadi dosanya dosa tentang kita pernah dekat sama seseorang, pernah jalan bareng, pernah malam mingguan bareng, pernah mungkin keluar kota bareng, pernah nonton bareng, pernah bareng segala macam sampai jauh. Nah, terus sekarang kalau mau disebut kita itu udah taubatan nasuha, udah hijrah, udah pengen ninggalin dosa-dosa yang kayak gituan, ukurannya apa? Ukurannya kita sedih, kalau perlu agak benci dengan masa lalu kita. Bukan dengan orangnya, tapi dengan perbuatannya. Kalau dengan orangnya mungkin masih ada gimana gitu ya, tapi dengan perbuatannya, aduh kenapa saya kayak gitu ya, harusnya lebih misalnya. Enggak, harusnya lebih soleh, lebih kejaga gitu harusnya. Kenapa saya harus terlalu vulgar? Kenapa saya terlalu apa misalnya gak menjaga? Harusnya kan saya menjaga dia, karena dia adalah calon pasangan saya, harusnya dijaga, bukan justru dibawa ke sesuatu yang Allah benci. Harus benci kepada perbuatan masa lalu. Kalau kita bilang udah gak ngelakuin itu lagi, terus udah meninggalkan masa lalu, cuman foto-fotonya masih disimpan, gimana tuh? Terus IG-nya tuh masih dikepoin. Enggak follow sih, kan gengsi banget mau follow kan ya. Cuman dilihat terus gitu, dipantengin tiap hari. Hari ini dia apa? Buka apa? Terus snapgram-nya, live-nya, sampai tahu live-nya loh, jadwal dia live tuh tahu gitu. Kan berarti belum ninggalin masa lalu teh. Belum move on walaupun enggak follow. Atau dia ganti akun, ada 2 akun. Akun yang kedua follow gitu. Nah, akun yang kedua itu gambarnya misalnya kucing. Jadi kan gak ketahuan tuh. Banyaklah yang kayak gitu mah. Saya kalau masih muda mungkin kayak gitu juga. Untungnya udah ngelewatin masa-masa itu alhamdulillah ya. Dan yang saya sangat bersyukur tuh, saya melewatkan masa muda saya sebelum sempat sejauh itu. Belum sempat ya, bukan gak mau, mungkin dulu mau, tapi Allah selamatkan. Saya tinggal ketika masih ABG, tinggalnya di Banda Aceh, tahu sendiri Banda Aceh kan ya, ketahuan boncengnya berdua, dias, langsung, kan, disiplin tuh syariatnya. Kalau di Banda Aceh boncengan berdua, atau lagi duduk di pantai berdua, itu bisa langsung ada polisi syariat. Untungnya saya masih mudanya tinggal di Banda Aceh, terus dari situ loncat ke Kairo. Di Kairo mau gimana pun kita nakal ya, itu kota ulama. Saya baru pakai kalung doang ya, terus jalan ke mall, dimarahin sama orang di mall. Akhi, kamu itu laki-laki kenapa pakai kalung? Emangnya kenapa dengan kalung saya? Itu kalung bagus, boleh. Enggak maksudnya, itu kalung mirip perempuan, cenah. Saya namanya orang masih enggak jelas kan ya, masih seenaknya aja, pasti gitu-gituin saya enggak mau, tinggalin aja. Tetap kemana-mana, misalnya suka, sesuka-sukanya gitu. Lagi waktunya belajar, lagi waktunya ujian, malah jalan-jalan, duduk di kafe, segala macam. Tapi segimanapun mau bebas-bebasnya di Kairo, Kairo itu Ardul Ulama, negerinya para ulama, tetap aja kejaga. Itu yang saya syukuri, alhamdulillah. Saya gak tinggal di Seoul misalnya, Korea Selatan. Kalau enggak saya sudah jadi manajernya Suju sih. Artinya semua orang punya dosa di masa lalu, walaupun beda-beda dosanya. Kalau saya mungkin alhamdulillah selamat dari satu dosa pergaulan. Mungkin, bukan mungkin, pasti ada dosa lain yang juga termasuk dosa besar. Dan yang pasti buat kita-kita anak muda, termasuk saya yang memang awam, kita pasti pernah meninggalkan sholat setelah kita balik. Benar gak? Gak ada yang ninggalin sholat? Kalau saya ngerasa dulu pernah ninggalin sholat. Puasa aja pernah. Ninggalin puasa di bulan Ramadan pernah. Kan balik itu usia 10 tahun. Berarti kelas 4 SD. Kita kelas 6 SD aja masih suka ninggalin puasa. Masih suka ninggalin sholat. Terutama sholat subuh. Bahkan ada orang yang sholat setahun cuma 2 kali kan ya. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga telat lagi tuh. Pas sudah khutbah, ya kirain sholat Jumat. Khutbah duluan baru sholat. Oh masih khutbah. Begitu khutbahnya udah mau doa, wah mau sholat nih pas datang, kok bubar? Ternyata khutbah Idul Fitri mah setelah sholat. Kalau Jumat sebelum sholat. Ini artinya semua kita punya dosa di masa lalu. Cuman kalau kita lihat dari perjalanan hidup kita, harusnya kan setiap dosa itu Allah langsung kasih balasan di dunia dan nanti balasan di akhirat. Kok kita kayak ngerasa dibiarin sama Allah buat dosa? Gak langsung ditegur. Bayangin kita salah ngeliat langsung buta kan gak itu. Jalan ke mall ngeliat, astagfirullah, yang mana tadi? Gitu misalnya, langsung buta misalnya, gimana? Kayaknya kita mah udah gak utuh. Tubuh kita tuh, mata udah buta, telinga udah tuli, mulut udah bisu mungkin. Karena dosa-dosa kita, dosa mata kita aja sehari berapa kali? Buka gadget, nonton TV, jalan, mall, dosa mata, masjid. Masjid bisa aja. Masjidnya di mall, di basement. Nah ini artinya dosa mata aja udah berapa kali tuh dalam sehari. Kalau Allah gak langsung ngasih balasan per dosa, mungkin bayangin Allah hitung nih ya, kalau udah 100 gua balas nih kata Allah. Kira-kira mata kita untuk bisa ngelakuin 100 kesalahan butuh berapa lama? Paling 2-3 hari juga udah 100 tuh. Kenapa ini udah bertahun-tahun mata kita masih bisa melihat? Paling-paling minusnya. Hai, minus mah. Karena dosa ya. Malu. Paling-paling nih minus. Itu aja udah ngerepotin kita banget kan. Apalagi kayak saya misalnya suka main di laut misalnya. Wah itu repot. Kemarin saya pas mau ke Pangandaran, ke Batu Karas, mau main di laut, kebetulan lagi galau, ada ombak 3 meter. Kan pas banget nih buat orang galau. Wah, lihat forecast ombak 3 meter, 2,5 sampai 3. Ini pas banget nih buat suasana yang lagi galau. Udah aja datang ke sana. Khusus buat digulung ombak. Gulung saya ombak, please. Beli kacamata yang khusus buat main. Karena kalau kacamata yang biasa dipakai, pakai main terus hilang kan lumayan. Belilah kacamata yang agak murah lah gitu. Buat main. Baru sekali main ke gulung ombak terus papannya kena muka gitu patah. Repotnya kalau Allah ambil sedikit saja dari nikmat. Coba bayangin kalau sampai Allah ambil semuanya, mata udah gak bisa ngelihat sama sekali. Gimana coba? Dunia ini gimana pun luas, tetap aja gak nyaman. Cewek gimana pun cantik, kalau kita gak bisa ngelihat, gimana? Gak bisa kan gak bedain, wah istri saya paling cantik sedunia. Kata dia, kata orang, yalah terserah kamu gitu. Kenapa beda pendapatnya? Karena yang satu melihat, yang satu tidak melihat. Coba Allah cabut nikmat mata kita gara-gara dosa coba. Kayaknya Allah udah punya alasan yang tepat banget buat-buat kita buta. Kalau Allah bikin kita buta itu udah pas banget lah. Allah punya alasan yang udah masuk akal. Karena dosa mata kita itu sudah gak kehitung. Dari sejak kita balik sampai sekarang. Toh alhamdulillah semua kita di sini masih bisa melihat. Kalau kita gak punya mata, bisa kita pakai gadget? Paling buat telepon doang. Gak bisa buat lihat Instagram, gak bisa ngeliat Twitter, gak bisa update status. Semuanya sama kan? Blank aja. Semuanya gak kelihatan apapun. Cuma bisa mendengar suara. Kalau ada telepon, halo, gitu doang pemakaiannya. Kalau gitu mah gak usah pakai handphone-handphone yang Android. Pakai aja handphone yang dulu, yang kayak handphone satelit gitu ya, yang ukurannya segini. Kenapa? Karena nikmat mata sudah dicabut. Coba ditambah lagi dengan nikmat telinga. Berapa sering telinga kita ngelakuin dosa sejak kita balik? Contoh dosa telinga apa? Mendengar sesuatu yang Allah tidak halalkan. Kayak ngedengar orang gibah, ngedengar orang lagi ngebicarain orang lain, gosip segala macam. Mendengar sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu telinga dosa terus tuh. Lisan. Nah, dari tiga ini kayaknya lisan kita yang paling banyak ngelakuin kesalahan. Dari setiap 100 kata yang keluar dari lisan kita, pasti ada satu yang dosa. Dalam sehari berapa kali kita ngomongin dosa tuh? Berapa kali kita makan makanan yang haram, mengeluarkan kata-kata yang haram? Kalau Allah mau dan membalas dosa kita dengan satu balasan, kayaknya pantasnya tuh kita jadi orang yang buta, tuli, bisu. Kalau seandainya dosa itu langsung Allah balas di dunia. Tapi Allah maha baik. Kita ngelihat dosa, Allah cuma gini aja. Kita lihat lagi dosa, Allah cuma gini aja. Aduh, ini kasihan nih hambaku nih, salah melulu ngeliatnya. Allah ingatkan, Allah ketuk hati kita. Paling-paling kalau Allah mau negur kita, mau nyolek kita, itu Allah gak nyolek mata kita. Paling-paling yang dicolek, panas, dingin, hati, perasaan, agak-agak perih gitu. Itu doang yang dicolek. Hati mah, gimana pun sulit sembuhnya, dia bisa sembuh. Mata kalau dicolek sama Allah hilang susah. Allah paling mencolek kita dengan ngasih masalah sedikit, ngasih ujian sedikit, ngasih musibah sedikit. Yang itu tidak akan mencabut nikmatnya di tubuh kita. Tetap bisa ngeliat. Allah memberi kita kesempatan loh. Kalau Allah mau balas, Allah sebetulnya punya hak. Tapi Allah ngasih kita kesempatan. Dari sekian tahun kita melakukan dosa sampai hari ini, tubuh kita masih utuh. Mata kita masih utuh, telinga, lisan, tangan, kaki, seluruh tubuh kita masih utuh. Kalau ada sakit, sakit yang sifatnya gak permanen dan bukan sakit yang parah. Kalau ada musibah, musibah yang sementara. Dan itu pun pilihan yang paling ringan untuk kita agar kita sadar terhadap dosa-dosa kita di masa lalu. Intinya teman-teman, semua kita punya dosa di masa lalu dan ciri atau indikator seseorang itu sudah taubatan nasuha kalau dia udah bisa membenci dosa itu. Kalau baru meninggalkan tapi gak benci, pengen sih, cuman sekarang udah gak punya kesempatan. Soalnya udah lo gue end. Kan udah gak punya kesempatan. Sementara mau sama yang lain gak ngeklik. Atau yang ini belum bisa move on. Atau gak ada yang mau, yang lebih marah lagi. Kan itu lebih ngenes ya. Gak ada yang mau juga gitu. Atau memang kita udahlah, saya mah gak mau lagi terjerumus ke dalam dosa yang sama. Tapi sebetulnya dalam hati masih ada rasa pengen gitu, cuma ditekan. Ini masih beriman, cuma belum maksimal. Udah baik gitu, cuman belum maksimal. Kalau bisa sampai benci, itu udah keren banget. dosa apa ya yang saya udah benci? Coba list dosa apa yang kita udah benci. Dosa yang dulu kita suka, sekarang kita benci. Kira-kira apa? Kalau belum ada, berarti belum nasuha. Baru belajar bertobat, tapi belum nasuha, belum sebenarnya bertobat. Coba bikin list dosa yang dulu kita suka, sekarang kita udah benci. Beda dengan list dosa yang dulu kita suka, sekarang kita udah tinggalkan. Oke, kita udah tinggalkan. Ada satu step lagi nih. Next stepnya yang paling keren tuh, yang sekarang udah kita benci dengan perbuatan itu. Jadi bicara dosa adalah sebetulnya bicara tentang diri kita, bukan bicara tentang orang lain, bukan bicara tentang si fulan, bukan bicara tentang sapuan, tapi bicara dosa itu bicara tentang kita sendiri. Jadi setiap kita dengar tausiah dosa, wah gua banget nih gitu. Setiap kali ada ini taubat nasuha, wah pengen banget kayak gini tapi belum. Artinya bicara dosa itu pasti bicara tentang kita. Dan harus yakin bahwa memang kita tuh termasuk orang yang dosanya parah gitu. Bukan mendingan, ah saya mah mendingan dosanya masih ada lebih parah, jangan gitu. Kita tuh yang termasuk dosanya tuh parah. Cuman ada sih yang lebih parah. Tapi kita termasuk yang parah banget tuh. Ninggalin sholat itu kurang parah apa coba? Sholat itu kan yang pertama dihisab nanti di akhirat, di antara amal-amal. Sebelum Allah nanya tentang bab-bab yang lain, Allah tanya, sholat kamu gimana? Waduh, Allah boleh gak ganti pertanyaan yang lain? Coba, Allah saya tuh sedekah loh, sedekah, rajin banget saya sedekah setiap hari. Sholat kamu gimana? Oh Allah saya mau tilawah sehari satu juz. Sholat kamu gimana? Ya Allah saya mau umrah setiap bulan. Sholat kamu gimana? Allah saya tuh kemarin tuh ya nolongin orang di jalan tuh, luar biasa tuh orang hampir mati tuh saya tolongin. Sholat kamu gimana? Tetap aja sholat. Sebelum kita memamerkan semua amal kita, Allah nanya sholat dulu. Sholat kamu gimana? Allah mah gitu. Gimana tuh ya Allah sholat mah bukan saya aja tuh deh, ini juga semuanya kayak gini nih sholatnya. Akhirnya satu masjid, sholat kalian gimana? Gak ada yang bisa jawab. Sholat kita tuh belang-belentong, masih banyak sekali yang keliru. Kalaupun udah melaksanakan pun sekarang mungkin belum maksimal. Kalau seandainya sholat itu Allah terima dengan syarat sempurna zahir batin, kayaknya entah ada apa enggak sholat kita yang diterima oleh Allah. Enggak ada yang layak kayaknya. Tapi Allah itu Maha Rahman. Dia melihat usaha kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Udahlah, kasihan dia udah berusaha walaupun gak khusyuk. Mikirin si dia aja, gak apa-apa deh, udahlah terima aja dulu yang ini. Walaupun gak sempur, diterima. Cuman pahalanya lahum darajatun, bertingkat-tingkat. Kalau fikirnya mungkin udah sah, tapi pahalanya Allahu a'lam. Sholat aja tuh kita udah bermasalah. Belum ngomongin orang tua nih. Ngomongin orang tua, ngomongin ibu, ngomongin ayah, coba. Allah bilang salah satu di antara durhaka kepada orang tua itu di mana? Uffin, itu udah durhaka loh. Kalau kita ngomongin uffin ke teman kita mungkin enggak durhaka. Paling-paling kalaupun disebut dosa mungkin dosa kecil. Kayak misalnya temenin temenin gue ya, males ah gitu. Itu kan dosa enggak sih? Enggak tahu ya. Soalnya saya juga kadang-kadang gitu. Ah, males ah gitu. Temenin saya main, males lah. Temenin saya malam mingguan, lebih males lagi kan? Disuruh temenin karena dia belum halal. Dah saya udah halal, gak perlu ditemenin, saya jalan sendiri. Egois ya. Artinya, kalau ke temen kita bilang atau gak tahu nih dosa apa enggak, tanya aja ke Ustaz yang ahli fikih. Tapi kalau ke orang tua bilang kayak gitu, itu dosa besar. Bahkan termasuk uqul walidain. Apa arti uqul walidain? Durhaka terhadap orang tua. Nah, berapa kali kita ngomongin atau ke orang tua kita? Berapa kali kita enggak ngangkat telepon ibu kita? Terus pas kita lihat ada miss call enggak kita telepon balik. Biasa-biasa aja. Coba kalau si dia yang nelpon kita. Gara-gara kadang-kadang lagi enggak jelas gitu ya, lagi happening banget nih perasaannya tuh. pengen di karena menunggu telepon dari dia, kita lagi sakit perut pun dibawa tuh telepon ke dalam. Kenapa? Takutnya nanti dia telepon saya lagi di kamar mandi, dibawa ke kamar mandi, tungguin, dipantengin, diliatin. Begitu ada yang muncul langsung di assalamualaikum gitu dalam kamar mandi. Padahal yang telepon dosennya misalnya, atau yang telepon ibu kos minta uang kos. Nggak ngeliat dulu siapa yang telepon, langsung di apa di okein, diangkat, saking berharap. Tapi begitu ibunya yang telepon, selalu banyak alasan, lagi kuliah, lagi kerja, lagi di jalan, lagi tidur, lagi sama orang lain, lagi rapat, lagi. Tapi pas dia ngeliat ada miss call, nggak langsung telepon, bu maaf tadi saya lagi rapat, maaf, ibu butuh apa? Gitu banget nggak sih kita ke ibu? Lebih daripada ke pacar, ke kasih, ke orang yang kita cintai. Coba kalau orang yang kita cintai nelfon gak kita angkat, ngambek gak dia? Langsung ngambek kan? Lu lagi selingkuhan gua? Gak langsung gitu tuduhannya. Fitnah itu begitu gak? Keji gitu ya. Langsung kita pakai ayat, fitnah lebih kejam dari membunuh. Walaupun ayatnya gak kayak gitu maksudnya. Salah pula ya, gak pakai ayat, salah lah gitu. Coba dia langsung ngambek kan? Ibu kita pernah ngambek gak? Nelfon kita gak diangkat, gak ngambek. Gak ditelepon balik, gak ngambek. WA gak di-retreat, lama 3 hari baru dirit, itu juga gak langsung dibalas, gak ngambek. Ibu kita itu luar biasa loh cintanya sama kita. Jarang banget ibu kita ngambek, bahkan gak pernah kalau menurut saya mah ibu ngambek ke anak. Sekali-kalinya ngambek itu kayak dunia itu udah runtuh. Seolah-olah dia tidak punya kebaikan. Kita tuh durhaka sama orang tua. Rata-rata kita nih, termasuk saya nih, pernah durhaka sama orang tua. Minimal sekali, tapi yakin lebih dari sekali. Karena kalau durhaka aja, kalau uf aja dianggap durhaka, berarti kita berdurhaka semua. Uf doang durhaka, bilang ah doang durhaka, bilang doang durhaka, kayaknya kita durhaka semua orang tua. Jadi semua kita tuh punya dosa di masa lalu. Bahkan yang hari ini juga masih, yang masih punya orang tua tuh pasti mungkin sering kali kita buat dosa sama orang tua kita. Apalagi sekarang tanggung jawab kita udah bertambah. Orang tua, istri, anak, terus kerjaan, kan itu bikin kita gampang stres. Kalau istri ngambek, kita masih tahan gitu. Walaupun kita dalam keadaan sedang tertekan di kantor juga. Anak ngambek mulai marah, tapi begitu orang tua sedikit ngeluh, marahnya cepat banget tuh. Lebih cepat daripada ke istri dan ke anak. Istri ngambek, daripada kita tidur di luar, ya udah deh sabar aja misalnya. Anak ngambek, ya udah ada kasih sayang sedikit. Marah tapi enggak berlebihan. Begitu orang tua kita ngeluh sedikit, wah, udah langsung orang tua itu dicela, mungkin ditunjuk-tunjuk atau berteriak depan orang tuanya sampai orang tuanya kaget. Ini anak yang dulu saya gendong, sekarang jadi kayak gini. Ini anak yang dulu saya susui, ini anak yang dulu satu nyamuk aja lewat di sebelah dia itu langsung saya apa jagain sampai semalaman tuh nggak bisa tidur karena jagain dia dari nyamuk. Ini anak yang kalau dia demam panas saya malam nggak tidur, siang nggak tidur demi untuk bisa tetap menjaga dia, ngasih obat, dikompres segala macam. Sekarang membentak orang tuanya. Dosa kita tuh banyak. Kita aja yang jarang bermuhasabah, menghitung-hitung dosa kita. Kalau mau hitungnya jujur, banyak loh dosa kita. Belum ke suami, belum ke istri, belum ke anak, banyak banget. Jadi kalau ngomong dosa, itu berarti ngomong diri kita sendiri. Membicarakan tentang diri kita sendiri. Sehingga yang paling baik dalam bicara dosa itu adalah muhasabah. Coba kita muhasabah diri kita masing-masing. Aduh, ini banyak dosa nih. Gimana caranya biar bisa meninggalkan dosa itu? Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, coba kita baca beberapa ayat Al-Quran tentang apa pentingnya meninggalkan dosa dalam kehidupan kita di dunia. Kalau di akhirat udah jelas lah ya, kalau di dunia nih, apa sih pentingnya kita meninggalkan dosa? Salah satu bentuk meninggalkan dosa itu selain menghindar dari dosa adalah bertobat dari dosa. Karena ada dosa yang kita udah mencoba menghindar, kena juga. Udah menghindar, diulangi lagi. Makanya taubat itu salah satu cara meninggalkan dosa. Apa pentingnya kita meninggalkan dosa dalam kehidupan di dunia? Coba teman-teman buka surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33. Al-Anfal surat ke-8 ayat 33. Apa pentingnya meninggalkan dosa dalam hidup kita? Salah satunya surat Al-Anfal ayat 33. Surat 8 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum mereka atau menyiksa mereka sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan bagaimana Allah akan menghukum mereka jika mereka senantiasa beristighfar? Artinya apa teman-teman? Salah satu pentingnya beristighfar dan bertaubat dari dosa itu adalah mencegah datangnya kemarahan dan hukuman Allah dalam hidup kita. Jadi Allah itu pengennya setiap kali kita berbuat dosa itu, dosa kita itu akan membawa kita kepada keburukan. Dosa kita itu menurunkan hukuman-hukuman dari langit. Tapi begitu kita istighfar, langsung hilang lagi. Harusnya begitu kita berbuat dosa, Allah turunkan tuh azab tuh. Tapi pas kita astagfirullahaladzim, langsung dicabut lagi tuh azab. Langsung dicabut lagi tuh hukuman. Tapi ada kita berbuat dosa tapi belum dihukum oleh Allah. Nah, pertanyaannya, tahu gak kita kapan Allah menurunkan musibah kepada kita? Kan kita gak tahu. Dan musibah itu tidak selalu dalam bentuk fisik. Bisa jadi musibah yang paling besar dan tidak kita sadari adalah Allah tutup hati seseorang karena dosa-dosa. Ada orang berbuat dosa tetapi bisnisnya lancar. Urusan cinta-cintaannya kayaknya gak ada masalah tuh. Malah makin romantis, makin berbunga-bunga, makin bahagia. Urusan kesehatannya dia baik-baik aja, gak ada masalah dengan penyakit. Padahal dia itu banyak berbuat dosa. Kenapa kayak gitu? Bisa jadi hukuman untuk dia itu tidak dalam bentuk musibah fisik, tetapi menjadi ron, ditutup hatinya oleh dosa-dosa. Sehingga semakin banyak dia berbuat dosa, semakin dia malas untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita mau menilai diri kita ini banyak dosa atau enggak, coba nilai sesemangat apa kita beribadah kepada Allah. Gimana semangat kita ketika mendengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah azan. Langsung buka puasa. Itu kan yang paling semangat ya. Azan maghrib di bulan Ramadan. Kalau yang azan lain, terutama azan subuh, aduh, azan baru bangun belum minum, aduh gimana nih? Sampai sore dilihatin aja nih gimana. Saking telat bangun sahur. Pas dia bangun pas azan, langsung dia pakai dalil kan kalau udah azan dia hafal banget tuh dalil tuh. Satu-satunya dalil puasa yang dia hafal adalah kalau udah azan masih tetap boleh makan atau minum. Kalau di tangan kalian ada kata Nabi kan, kalau kalian dengar suara azan subuh dan di tangan kalian ada air, maka selesaikanlah minumnya. Akhirnya dia tidur sambil megang botol gitu. Begitu azan subuh, wah di tangan saya ada botol nih. Ya Allah, ini satu gelas, eh satu botol dihabisin sama dia. Ini siasat orang yang puasanya baru hijrah. Azan yang paling disukai itu dalam kehidupan kita azan maghrib di bulan Ramadan. Dan azan yang paling gak disukai itu azan subuh ketika waktu sahur. Nah intinya adalah gimana kita semangat beramal soleh pas dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rasa Allahu Akbar itu sama gak sih dengan suara dering khusus si dia yang nelfon? Coba bandingin. Wah ini mah berat nih, ini harus jujur ya. Harus jujur sama diri sendiri nih. Kan kita kasih nada dering khusus nih, lagu kesukaan kita berdua kan ya. Misalnya lagunya Ari Lasso gitu misalnya. Cinta sejati, oh ya sudah langsung pas. Wah cinta sejati gua, telepon misalnya. Gimana perasaan kita? Lagi tidur, lagi ngapa-ngapain loncat kan? Mana-mana handphone, mana-mana handphone. Gak nyari di tas, di laci semuanya. Padahal handphone ada di saku. Saking panik ketika nada dering si dia berbunyi. Tambah lagi ada fotonya gitu. Dari jarak 100 meter. Gak terlalu jelas gitu. Biar gak jadi fitnah. Gimana perasaan kita ketika mendengar suara nada dering si dia nelfon sama suara nada dering Allah yang manggil? Itu jujur banget loh. Saya juga gak berani jawab. Itulah ukuran kita tuh. Saya mah kalau mau jujur, gimana ya? Gitu deh. Pas dengan azan, hayalah sholat, bahasa lain mah, angkat dong teleponnya kan gitu ya. Atau yang lebih keren lagi, nada deringnya bukan suara musik, lagu, tapi dia langsung ngomong, kita rekam, saya rekamin dong suara kamu, apaan buat nada dering. Yang lebih romantis lagi tau gak apa? Saya bangunin aku setiap malam ya, gimana caranya aku rekam suara kamu jadi nada alarm. Itu lebih keren lagi, tahajud. Langsung dia pas waktu jam 2 malam yang bunyi alarmnya suara nada dering istri kita. Nah itu mah kalau istri mah gak perlu nada dering ya, di sebelah langsung, mas ketahuan salahnya nih. Nah gimana tuh kalau dia langsung yang suaranya tuh kita rekam terus jadi nada dering, nelfon keluar suaranya dengan suara tukang azan. Bukan tukang azan, maaf, muazin. Gimana bedanya muazin sama si dia? Kecuali kalau muazinnya tuh agak-agak putus-putus nafasnya gitu ya. Hayya alussalah, oh gitu-gitu misalnya. Kan ada tuh, ada yang azan salah pula. Terus di mic, mic-nya suaranya tarik teh kencang. Dia mau azan, anak pang lagi azan nih ceritanya. Baru hijrah ya. Kan kalau ngomong di jalan mah kan anak pang mah biasa lah ya, suka mencela, ngeluarin kalimat-kalimat hayawaniyah, hewan maksudnya. Nah, pas dia azan, sekali-kalinya dia azan, mic-nya ngadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, bagus nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasya dua la ilaha illallah, surah nama Muhammad Rasulullah, mic-nya ngadat, mati nih. Langsung keluar, keluar kalimat, an. Terus digitu-gituin R ujungnya teh. A, N, J, terus di R. Keluar tuh kalimat kayak gitu tuh kan ya. Pas keluar, pas dia ngomong, an. Suara mic-nya nyala lagi. Orang satu kampung dengar nih azan paling bid'ah nih. Ada yang gitu-gitunya. Ini azan paling bid'ah. Tapi paling bid'ah justru mendatangkan lebih banyak jamaah. Para datang ke masjid semuanya. Pengen tahu nih siapa yang azan kok ada kalimat itunya. Pas datang ke masjid ternyata dia lagi belajar. Udah sekalian datang ke masjid butuh. Akhirnya sholatnya ramai seperti sholat Jumat. Itu sukses banget azannya. Gimana perasaan kita dengar suara azan dengan suara si dia lagi nelfon? Itu jujur banget loh. Kalau masih lebih ke si dia, kayaknya lebih deg-degan kalau pas dia nelpon, lebih semangat ngangkat telepon dia daripada semangat menjawab suara azan. Itu jadi bukti banget kalau kita tuh sebetulnya hatinya udah tertutup oleh dosa loh. Itu paling jelas, paling benar, paling objektif, paling jujur kalau hati kita itu udah tertutup dengan dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semangat gitu. Lagi makan berhenti, lagi apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semangat gitu. Karena azannya azan Al-Aqsa. Beda dengan anak pang tadi. Terus pernah enggak beradu antara azan sama telepon? Ini drama banget ya. Korea banget nih mah. Dia telepon, yang di masjid azan. Mana yang kita jawab? Belum pernah. Mudah-mudahan sesekali pernah ya. Coba nanti ukur diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tring. Bunyi suara dari dia atau suara dia langsung. Itu gimana tuh? Duh, azan nih. Udah aja ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan selesai, lupa baca doa. Setelah azan langsung angkat. Yang maaf ya tadi jawab azan. Cih, soleh banget ya. Jawab azan gitu. Kata dia, sengaja sih aku pengen lihat kamu lebih cinta Allah atau aku. Terus kesimpulannya apa ya? Alhamdulillah kamu lebih cinta Allah daripada aku. Udah, kita mah sama-sama mencintai Allah. Ya udah kita akan aja. Hai, akan langsung. Ini hubungannya apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Kalau kita beristighfar dari dosa, Allah langsung mencabut lagi tuh masalah dalam hidup kita. Allah mengangkat lagi musibah yang harusnya menimpa kita. Dan kadang-kadang ada musibah yang datang ke dalam kehidupan kita itu dari langit sampai ke bumi itu hitungannya detik. Ada yang hitungannya menit, ada yang hitungannya hari, ada yang hitungannya bulan. Yang jelas setiap dosa itu menurunkan musibah dari langit. Dan mungkin sering musibah yang Allah turunkan ke bumi dari langit itu datangnya dalam hitungan bulan atau tahun. Kita hari ini buat dosa, balasannya baru sampai kita tahun depan. Kayak komet gitu kan, sampai ke bumi butuh waktu. Ada dosa yang, ada musibah yang datangnya kayak gitu, butuh waktu. Kenapa dia butuh waktu lama banget? Karena Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan dalam durasi waktu itu kita bertobat sehingga Allah palingkan musibah itu dari kita. Kalau enggak udah jatuh banyak musibah ke atas kita. Dan salah satu musibah terbesar itu dicabut hidayah dan keimanan dari hati kita. Sehingga ngaji malas. Kalau enggak bisa tidur, setel ngaji aja, pasti bisa tidur. Berarti itu bukan senang ngaji ya. Itu justru ngaji dijadikan sebagai Mozart lah ya. Suara yang bisa bikin kita ngantuk. Ini artinya memang dosa telah menjadi ron, penutup di dalam hati kita. Belum lagi nanti kalau musibah dan azabnya itu lebih berat dari ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, dosa itu mencabut musibah dan azab dari kehidupan kita. Istighfar maksudnya, mencabut musibah dan azab dari kehidupan kita. Terus kita baca lagi surat Nuh. Surat 71 ayat 10 tentang pentingnya meninggalkan dosa. Surat 71 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga. Faqultu astaghfiru rabbakum. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kata Nabi Nuh, maka aku katakan kepada mereka atau kaumnya, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan memberikan, mengirimkan kepada kalian hujan dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anak bagi kalian, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan menjadikan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Ini adalah janji Allah untuk orang yang beristighfar. Kebayang gak sih gimana baiknya Allah? Coba, Allah itu kalau kita buat dosa gak langsung marah loh. Harusnya kalau kita buat kesalahan sekali Allah langsung marah, atau kalau gak sekalipun dua kali, tiga kali Allah langsung marah kan. Yang pertama, Allah itu kalau kita buat dosa Allah gak langsung marah. Kedua, kalau kita minta ampun, Allah bukan hanya akan mengampuni dosa kita, nambahkan lagi kebaikan untuk kita. Coba, kurang baik apa coba? Harusnya diampuni aja udah cukup tuh. Pas kita bilang astagfirullahaladzim, oh ya sudah, aku maafin kesalahan kamu, kan udah baik banget tuh. Dengan mudah Allah mengampuni. Kita dosanya 100, sekali istighfar 100-100-nya dihapus sama Allah. Udah langsung, cukup itu sebetulnya. Ternyata gak cukup, gak selesai. Allah udah ampuni, Allah tambahkan lagi. Kata Allah, ya udah, aku maafin kesalahan kamu. Nih hujan untuk kamu. Hujan itu simbol dari rezeki. Nih hujan untuk kamu. Nih anak untuk kamu. Nih harta untuk kamu. Nih kebun untuk kamu. Nih mata air untuk kamu. Nih sungai-sungai untuk kamu. Artinya udah diampuni plus dikasih kebaikan pula sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak orang kayak gitu sama kita? Ketika kita salah sama dia, dia diem aja. Terus biasa lagi, asik-asikan seru-seruan lagi, ngobrol lagi. Salah lagi dalam satu majelis nih. Sekali kita duduk sama dia, lagi jalan sama dia, lagi ngafe sama dia, lagi main sama dia. Mungkin kita lagi off-road lah sama teman kita, lagi jalan nih. Salah ngomong, ya udah. Terus kita ngejlokin dia, ya udah dia diem. Kita ngambil barang dia, dia udah deh dia diem. Tapi belum dimaafin, dia diem aja dulu. Begitu kita minta maaf, maaf ya kesalahan-kesalahan aku selama 3 hari ini jalan kita bareng. Oh iya ya, aku maafin, ini buat kamu hadiah, kasih segala macam. Ada gak sih orang kayak gitu, sebaik itu coba? Apalagi pasangan, lebih susah lagi nyari yang kayak gitu. Kalau teman, udah susah nyari yang kayak gitu, apalagi pasangan. Kita salah ngomong, kadang-kadang misalnya ada yang nelfon. Kan suka kalau nelfon tuh keluar wajah gitu kan ya, keluar foto gitu. Ternyata cewek cantik yang nelfon teman kita, tapi kok fotonya cewek, foto ibunya. Dia suka pasang foto ibunya di emoticonnya dia, apa di PP-nya dia. Pas ditelepon, wah siapa tuh, kamu selingkuhan sama yang lain ya, dan segala macam. Dia nuduh-nuduh kita dengan tuduhan yang segala, enggak, ini teman saya doang. Atau kadang-kadang ada WA dari siapa aja, bisa cemburu atau salah ngomong doang gitu. Bayangin, kan sering gak nyambung laki-laki sama perempuan itu apa? Perempuan banyak bicara dengan perasaannya yang peka. Itu kelebihan dan sekaligus kekurangannya. Laki-laki bicara dengan logikanya, dan itu kelebihan dan kekurangannya juga. Sering kan laki-laki bilang, salah saya apa? Sering gitu kan? Gak sadar kalau dia salah. Sering juga laki-laki kalau cewek lagi curhat, dia bilang, ah itu mah masalah kecil, itu pantang loh ya. Jangan pernah mengatakan itu masalah kecil, sepele, karena itu dianggap gak empati, gak peduli, gak bisa ngerasain perasaan dia. Begitu dia bilang, oh teman saya tuh gini, dia cerita tentang di kampus, dia cerita tentang di kerjaannya, dia cerita tentang tetangganya, kalau dia istri kita. Terus dia bilang, ah gitu aja dipikirin, udah gak usah dipikirin, masalah kecil. Nah, ini nih bisa fatal nih, bisa langsung bikin kopi sendiri, masak sendiri, tidur sendiri. Kalau kita ngomong pakai logika kan gak nyambung tuh. Kayak gitu aja bisa bikin masalah tuh. Nah, sebaliknya juga kayak gitu. Perempuan kadang-kadang bagi dia itu sesuatu yang penting, bagi laki-laki itu sesuatu yang gak penting. Sehingga kadang-kadang laki-laki ngerasa berat, harus terus-terusan mendengar curhat-curhatan dari istrinya. Walaupun bagi perempuan itu sesuatu yang berharga, yang penting. Laki-laki kadang-kadang kurang peka teh. Cowok itu, tabiat cowok itu kurang peka. Kalau mau yang peka banget, gak sesuai dengan tabiatnya. Sehingga kadang-kadang jadi masalah di situ. Nah, pas jadi masalah di situ, kita minta maaf. Yang paling baik itu, ya udah gak apa-apa, namanya juga cowok, kata dia kan gitu ya. Kita balas juga, iya sih, cewek juga gitu sih. Akhirnya rame lagi tuh, tadinya gue pengen baikan, rame lagi. Minta maaf aja lagi tuh, maaf ya yang, ya gak apa-apa, udah aja. Itu udah baik banget tuh. Pasti kita akan ngebanggain istri kita ke siapa aja. Istri gue tuh baik banget loh. Setiap kali gue minta maaf, dia pasti maafin. Gak pernah tuh lama-lama gue SMS, yang maafin ya, aku tadi salah ngomong pas pagi-pagi. Langsung diri sama dia, ya yang juga lah ya. Yang udah aku maafin, hati-hati ya di kantor, udah makan belum, dan segala macam lah ya. Itu udah baik banget. Gimana Allah yang selain maafin, ngasih pula? Selain dia maafkan, dia masakin makanan kesukaan kita. Plus, pertama dia udah maafin, kedua dia masakin makanan kesukaan kita. Apa makanan kesukaan kita? Nasi putih sama telur dadar. Ini mah semua orang juga mudah gitu. Artinya dia, wah, maafin, ngasih. Ada gak sih kita ke teman kita kayak gitu? Teman-teman pernah gak memaafkan kesalahan orang yang berkali-kali berbuat salah kepada kita, plus ngasih hadiah buat dia? Yang ada orang yang bersalah ngasih hadiah buat kita. Allah mah gak gitu. Allah maafin kita plus ngasih hadiah. Yursilis sama alaikum midroro wa yubdidukum bi'amwalin wa banin. Terus Allah jadikan jannatin wa anharo. Semuanya dikasih. Sehingga kenapa kita malas beristighfar? Padahal istighfar itu kalimat sederhana, astagfirullahaladzim. Cuman perlu diklikkan dengan hati kita. Jangan sampai kita lisannya bilang astagfirullahaladzim, hati mah biasa aja. Dan gampang untuk mengklikkan antara lisan dengan hati. Astagfirullahaladzim, hatinya bilang apa? Nyesel dan berbuat dosa. Ya Allah, saya akui itu dosa. Udah, langsung Allah cabut musibah yang tadinya mau jatuh kepada kita. Allah ganti dengan yursilis sama alaikum midroro. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Makanya istighfar itu sebetulnya kunci kebaikan dalam hidup kita. Mau dapat kebaikan apapun, astagfirullahaladzim. Gitu doang tuh. Pernah dengar kan kisah yang saya ulang-ulang tuh di Talib tentang dahsyatnya istighfar? Dan mungkin menurut saya Raja Salman datang ke Indonesia itu juga gara-gara ada yang istighfar kali ini. Saya astagfirullahaladzim, Raja Salman, astagfirullahaladzim, Raja Salman. Terus aja gitu, tiba-tiba Raja Salman, saya kok pengen banget ke Indonesia ya? Ada apa ya? Gitu ya, GR ya. Mungkin juga doa istighfar saya kali ya. Walaupun saya gak ditemuin. Kenapa saya pengen banget ke Indonesia? Berangkatlah ke Indonesia. Sekalian bawa 1.500 orang misalnya. Saking biar banyak memberi manfaat. Akhirnya dengan 1.500 orang kan jadi nyewa hotel, sekian hotel, segala macam. Biaya travel. Yang untung kita juga. Mungkin karena ada yang istighfar. Coba istighfar lebih banyak lagi. Siapa tahu Raja Qatar datang juga tuh. Raja Dubai, Raja Kuwait. Lama-lama raja-raja pada datang ke Indonesia. Ada Raja Gombal. Udah ada di Indonesia mah ya. Bapak kamu tukang las ya? Kok tahu? Raja Gombal itu banyak di Indonesia. Termasuk saya. Intinya adalah istighfar itu luar biasa hasilnya. Jadi kalau kita pengen kebaikan apapun dalam hidup, tinggal bilang astagfirullahaladzim. Dawamkan. Arti dawamkan apa? Diistiqomahkan. Jadikan istighfar itu rutinitas kita. Kayak kita makan. Jadi udah gak berasa itu tugas, tapi itu kebutuhan. Makan, tugas gak sih? Males banget mau makan. Oke, kalau kenyang. Kalau lapar, kita dari pagi gak makan sampai sore. Terus teman kita ngajak makan di warung padang. Itu ada warung padang, keren banget. Kesukaan gua tuh, yuk kita mampir di sana. Males. Udah 2 hari gak makan, males. Gak mungkin. Makan itu kebutuhan. Minum itu kebutuhan. Menghirup udara itu kebutuhan. Cinta itu kebutuhan. Balik-balik. Ada gak sih yang malas dengan kebutuhan-kebutuhannya dan anggap itu kayak tugas gitu? Mencintai tugas, kan gak mungkin kan mencintai tugas, apalagi dicintai tugas gitu? Enggak, kebutuhan. maka istighfar adalah kebutuhan. Jadi istighfar tuh, wah saya udah berjam-jam nih nggak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Duduk doang istighfar itu udah kebaikan. Kita kerja pengen dapat apa? Pengen dapat rezeki kan? Bukankah istighfar itu Allah janjikan juga dapat rezeki? Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Coba, kurang apa coba? Dengan istighfar Allah kirimkan hujan, Allah berikan amwal, harta yang banyak, banin, keturunan. Dan gak mungkin punya keturunan kalau belum punya pasangan, itu logikanya gitu. Jadi artinya orang ngepoin Instagram, stalking, segala macam ngapain? Pengen nyari yang ngeklik di hatinya ya. Walaupun banyak yang ngeklik ternyata udah berpasangan. Wah ini cantik nih, bagus nih. Pas ngeliat, ada foto berdua, cari lagi yang lain. Fotonya semuanya berdua. Yang masih sendiri susah nyarinya, pasti ditutup lah gitu. Request, sebulan ditunggu gak dibalas-balas. Artinya, kenapa kita ikhtiar, ta'aruf, melamar, mengkhidbah maksudnya. Sampai ada orang yang menyebutkannya dengan pacaran, walaupun saya tidak menganut mazhab, bukan mazhab itu ya, model itu gitu ya. Tapi yang jelas itu kan semuanya karena pengen apa? Pengen dapat jodoh kan? Orang bekerja siang dan malam pengen apa? Pengen dapat harta. Padahal istighfar adalah jalan menuju kepada semua itu dengan cara yang paling instan loh. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa sih kamu istighfar terus? Saya udah lelah menjomblo. Istighfar. Karena lelah menjomblo, istighfar. Karena pengen rezekinya bertambah, istighfar. Karena pengen dapat kerjaan, istighfar. Karena pengen IPK-nya tinggi, istighfar. Karena pengen dapat sesuatu yang kejutan dalam hidup, istighfar. Pokoknya pengen dapat apa aja kebaikan, cara paling instan itu istighfar loh. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban untuk tetap ikhtiar, enggak menggugurkan kewajiban ikhtiar. Tapi jangan salah, kalau mau dibandingkan ikhtiar sama istighfar, istighfar itu lebih ngaruh untuk mendapatkan semua kebaikan itu daripada ikhtiar. Ikhtiarlah pelengkapnya, istighfar intinya, bukan kebalik. Banyak orang ikhtiar inti, istighfar pelengkap. Jadi kalau enggak ada istighfar kayak enggak salat sunnah, enggak apa-apa gitu. Harusnya dibalik. Istighfar itu intinya, ikhtiar itu pelengkapnya. Kalau orang banyak dosa, dimanapun dia ikhtiar, susah. Tapi kalau orang udah dihapuskan dosanya, Allah yang akan memberi jalan-jalan untuk dia supaya mendapatkan ikhtiar yang paling gampang. Jadi dibalik tuh. Hari ini istighfar 1000 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil di jalan, astagfirullah. Sambil bekerja atau istirahat dari bekerja, astagfirullah. Nanti Allah yang akan memberikan kepada kita jalan-jalan untuk berikhtiar yang paling gampang dan kecil resikonya untuk kita. Ikhtiar itu jadi sholat sunnahnya. Dan sholat sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Tetapi dia bukan intinya, intinya istighfar dulu. Karena min awal khair antatrukasyar. Awal dari semua kebaikan itu tinggalkan dosa. Bukan awal dari kebaikan itu ikhtiar, bukan. Awal dari kebaikan itu tinggalkan dosa. Nanti setelah kita istighfar, kita bekerja. Setelah kita istighfar, kita ke rumah sakit. Jadi kalau sakit, astagfirullah dulu, baru ke rumah sakit. Kalau misalnya lapar, astagfirullah dulu, baru cari warung padang. Kalau perih, sakitnya tuh di sini, astagfirullah dulu, baru kemudian nanya, kenapa kamu memperlakukan aku begini, gitu ya. Jadi resmi banget kayak film zaman. Kalau sekarang ngomongin gimana? Kok lu tega banget sama gua gitu kan ya? Sebelum nanya gitu, tabayun, klarifikasi atau curhat, istighfar dulu. Pasti itu terjadi karena dosa kita. Kita gak nyaman sama istri, pasti dosanya penyebab. Makanya ulama dulu tuh bilang, saya tuh ngelihat dosa saya pada diri istri saya. Gimana ngelihat dosa pada diri istri? Kalau istri saya lagi ngambek, pasti saya banyak dosa. Saya melihat dosa pada diri anak saya. Kalau anak saya susah dinasehatin, keras kepala, bandel, pasti saya banyak dosa. Saya melihat dosa saya pada pembantu saya. Kalau pembantu saya masaknya kadang-kadang hangus, pasti saya banyak dosa. Saya melihat dosa pada diri hewan ternak saya. Kalau susunya hari ini berkurang atau kurang kualitasnya, pasti saya banyak dosa. Saya melihat dosa saya pada rumah saya. Kalau rumah saya bocor, pasti saya banyak dosa. Gitu tuh ulama yang dulu. Mereka melihat semuanya sebagai dosa dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita di jalan ternyata habis bensin, pasti karena tadi lupa ngisi bensin. Setelah banyak dosa, banyak dosa nih. Kita di jalan misalnya macet, wah ini banyak dosa. Dosa berjamaah semua yang macet, semuanya dosa. Artinya kalau ada masalah yang gak nyaman dalam hidup kita, jangan cari kambing hitam kemana-mana. Udah aja, kita tuh yang banyak dosa. Kalau enggak, kita pasti tidak akan Allah tempatkan dalam masalah itu. Tapi bukan saya doang yang dapat dalam masalah ini, orang lain juga. Harusnya kita terhindar, kenapa kita ikut-ikutan? Berarti kita banyak dosa, tanpa menjudge orang lain. Kalau orang lain bisa jadi bukan karena dosa dia, dosa kita juga. Kan dosa itu bisa akibatnya mengenai orang lain, bukan hanya pembuat dosanya. Intinya jangan menjudge orang lain, ke kita aja terus memperbaiki. Sampai rumah bocor aja, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba di rumah, sering gak sih di rumah lampu ini mati? Bukan listrik mati ya, lampunya. Kita udah beli lampu setelah setahun, tiba-tiba mati. Pas dinyalain, di saklarnya sudah gak nyala. Yang pertama kita lakukan, astagfirullahaladzim. Baru dibuka bola lampu, diganti yang baru. Lah, kenapa gak buka aja bola lampu, ganti yang baru? Ya, itu bisa aja nyala sekemudian, tapi dosa kita gak diampuni. Bola lampu itu mati, pertanda dari Allah kalau kita ada dosa yang harus kita istighfari. Gak akan juga untuk kualitas iman kita, mungkin gak akan dengan istighfar lampu tiba-tiba nyala lagi. Gak, kayaknya tuh agak-agak lebay buat kita. Ya. Kalau buat orang-orang saleh banget mungkin. Lampu mati, astagfirullahaladzim, nyala. Cie. Kan keren banget ya. Itu mah imannya udah di atas rata-rata lah. Kalau kita mah kayaknya harus agak-agak ilmiah. Kalau gak ilmiah, takutnya nanti kita malah pingsan sendiri. Wah, ada hantu misalnya. Padahal kita udah saleh, tapi masih takut setan. Lampu mati, astagfirullahaladzim, nyala. Oh, langsung kaget, pingsan. Kan Allah gak pengen ngagetin kita. Ya udah kita ganti bola lampu, nyala lagi. Tapi tetap aja istighfar, karena bola lampu itu mati gara-gara Allah pengen ngasih tahu kita punya dosa. Kayak tadi habis bensin, astagfirullahaladzim, nyala lagi tuh motor, jalan lagi. Ada kasus kayak gitu loh. Ada cerita kayak gitu, saya pernah dengar cerita seorang yang solih. Ini terjadi kepada salah satu dai lagi berdakwah di pelosok. Kan banyak dai-dai di Indonesia yang dakwahnya di pelosok, di Indonesia Timur, daerah-daerah yang pegunungan. Nah, malam-malam mereka lagi pengen berdakwah ke suatu desa kecil di pelosok hutan, kehabisan bensin. Akhirnya karena udah gak ada persediaan bensin, apalagi boro-boro mau ada pom bensin, mereka bawa seorang ustaz. Ustaznya ini mungkin orang yang soleh banget, karomah, cuman gak dikenal. Beliau bilang, udah isi aja dengan air, coba. Agak-agak kurang logis nih. Tapi ini terjadi loh, isi aja dengan air. Dan mereka gak ada yang bilang, Pak Yai, air? Air bensin maksudnya? Enggak, air. Gak ada yang nanya, air apa? Pokoknya isi aja dengan air. Ambil aqua, diisi tuh. Mungkin mobilnya hilang konsentrasi karena kurang minum. Isilah dengan air. Pas diisi dengan air, coba nyalain. Tuh, gak bisa nyala. Kayaknya nyalain. Bismillah. Nyala sampai ke tujuan. Dan itu kisah nyata loh. Mobil satu-satunya yang nyalanya pakai air. Atau mungkin itu memang mobil tenaga air kali. Itu benar-benar diisi dengan air. Airnya pun bukan air yang mineral yang beli di Alfamart Indomaret. Airnya diambil dari kayak apa? Kayak dari bukan mata air, karena genangan air karena hujan itu di tengah hutan, diambil dikit air-air yang ada butek gitu, diisi ke ini. Artinya terjadi kepada orang tertentu, kita mah jangan coba-coba, malah nanti harus di servis karena rusak loh mesinnya diisi air. Ini kenapa Pak kok diisi air? Saya mau menguji kesolehan saya. Menguji kesolehan mah gak usah gitu-gitu amat, jangan pakai air dulu lah, yang gampang-gampang aja nah ujiannya nah. Kayak ada sahabat ya, ketemu singa, kenalan sama singa. Eh singa, saya Abdullah ibnu Abbas. Itu kan sepupu Rasul, sahabat. Saya Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, hamba Allah, pengen sholat. Lo gak usah ganggu-ganggu kita sholat asar ya, pergi aja sana. Kalau lo takut sama Allah, singa itu pergi. Coba. Ini kisah Abdullah ibnu Abbas. Ketemu singa, singa jantan yang jenggotnya lumayan lebat gitu. Kalau singa itu kan ngebedainnya janggutnya, kalau yang janggutnya lebat itu berarti jantan. Ini ada singa jantan menghadang di tengah jalan. Abdullah ibn Abbas di Basra pengen sholat ke masjid. Ada singa, singa Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, hamba Allah, kalau kamu takut kepada Allah, jangan menghalangi jalan kami. Pergilah, pergi itu singa. Dan gak kembali lagi. Coba kalau kita dihadang. Singa, anak-anak tadi loh ya, followersnya lumayan. Kata singa, apa hubungannya, kata dia. Makin bikin singa itu ilfil, bete kan. Kalau singa ilfil, bete kan makin ini ganas tuh. Udah gak berlaku ternyata. Kenapa? Kurang soleh. Jadi jangan muji kayak gitu. Ujiannya pakai kucing aja dulu. Kita lagi makan, diganggu sama kucing, suka naik-naik gitu. Kucing, jangan ngomong saya kalau mau makan ini tujuannya biar bisa tahajud tau. Gitu sih. Niat makannya soleh banget sih. Saya biar bisa tahajud, saya mau istirahat nih. Kamu jangan ngomong saya ya, kucingnya pergi aja. Wah, berarti udah. Padahal kata kucing saya mah bukan karena kesalahan dia, lihat wajahnya saya serem, kata kucing. Daripada saya dipukul, artinya ada tingkat kesolehan yang memang Allah turunkan keajaiban-keajaiban yang gak logis. Tapi semua itu sangat mudah buat Allah, karena Allah tidak terikat dengan hal-hal yang logis, ilmiah. Allah bisa melakukan sesuatu secara logis dan ilmiah, bisa tidak ilmiah, bisa berlawanan dengan hukum ilmiah. Anak lahir dari ayah dan ibu, ilmiah. Tapi bisa juga lahir dari seorang ibu yang tidak punya suami, Isa. Bisa juga gak punya ayah, gak punya ibu, Adam. Bisa seekor unta itu keluar dari induknya. Bisa juga keluar dari batu, untanya lebih solih. Semuanya dalam kekuasaan Allah SWT. Cuman buat kita, kalaupun ilmiah, tetap aja kita harus sadar bahwa itu penyebabnya dosa. Kayak tadi, lampu mati, astagfirullahaladzim, terus naik pakai tangga, ganti lampu yang baru. Setidaknya lampu nyala, dosa kita dihapus. Kalau ada yang orang bilang, udah gak usah istighfar, gak ngaruh juga, yang penting kamu ganti aja tuh lampu. Benar, cuman dosa dia tidak diampuni, kan rugi. Kenapa dia tidak mengambil dua keuntungan? Satu, dosa diampuni, dua, lampunya nyala. Walaupun mungkin nih, gak nyambung antara lampu sama dosa, tetapi pada hakikatnya itu berpengaruh. Makanya ulama melihat dosa-dosa mereka itu pada kehidupan sehari-hari. Terus coba buka lagi surat Hud ayat 52. Surat Hudnya surat keberapa? Surat 11, surat Hud ayat 52. Surat Hud ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Dan Nabi itu berkata, hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, kebaikan maksudnya, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Nah, selain diturunkan hujan, apa janji Allah untuk orang yang beristighfar dalam ayat ini? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan kalian bersama kekuatan yang sudah ada pada diri kalian. Ini bisa berlaku ketika kita menghadapi orang-orang yang dengki atau iri kepada kita. Karena kalau kita dalam usaha atau bisnis, kadang-kadang ada aja kan orang yang gak suka sama kita, dan dia kadang-kadang ngerencanain hal-hal yang tidak baik untuk kita, mencegah kita, memfitnah kita, dan segala macam lah. Maka cara menghadapi orang kayak gitu, selain kita gunakan strategi yang paling aman, secure untuk kita, ada cara yang sangat instan dan mempengaruhi keputusan langit, yaitu istighfar. Jadi kalau kita takut dicelakai oleh orang lain, istighfar. Orang gak bisa mencelakai kita. Kadang ada orang yang karena takut dicelakai orang lain, belajar bela diri. Itu benar, gak salah. Tapi belajar bela diri bisa sehari gak? Lama kan? Biar bisa benar-benar ngebela diri, itu butuh waktu minimal setahun. Belum lagi kita latihannya seminggu 3 kali, ada ujiannya harus lari dalam jarak 10 kilo, bawa beban segala macam, berat aja, tapi dilakoni, dijalanin. Kenapa? Karena kita takut dicelakai orang. Padahal ada yang lebih instan, walaupun itu juga kebaikan. Belajar bela diri juga diperintahkan dalam agama. Kan diantara sunnah Nabi bagi laki-laki itu apa? Sunnah Nabi buat laki-laki dalam bentuk olahraga, berkendara, ya berkendara, kalau dulu mah berkuda, kalau sekarang skateboard apa? Skateboard teh skate, BMX, itu berkendara versi anak muda, main skate, BMX, sepatu roda, longboard, pokoknya yang roda-rodaan deh. Kalau mau lebih dewasa dikit, trail atau touring atau moge gitu. Lebih dewasa lagi dikit, modalnya lebih besar lagi, naik mobil-mobil yang mewah misalnya. Intinya berkendara. Lebih keren lagi mengendarai pesawat tempur. Dan di Saudi itu saya, salah satu idola saya di antara ulama-ulama di dunia itu namanya Sheikh udah lama soalnya gak dengar ceramah beliau, Sheikh Umar siapa gitu. Itu di Arab Saudi. Beliau itu hafiz Al-Quran dari usia 10 tahun. Hafiz 30 juz loh ya, bukan hafiz Al-Fatihah. Hafiz 30 juz dari usia 10 tahun. 10 kiroat. Satu kiroat aja tuh udah luar biasa perjuangannya. Apalagi 10 kiroat. 10 tahun. Terus beliau gelar doktornya di 2 jurusan, di syariat sama sejarah, doktoral. Jadi beliau doktornya di 2 jurusan. Plus beliau itu seorang pilot pesawat tempur Arab Saudi. Bukan pilot pesawat apa komersial, pesawat tempur loh. Pilot pesawat tempur Arab Saudi. Hijrahnya gara-gara pernah terjadi kecelakaan pesawat. Akhirnya hijrah belajar ilmu agama, tapi kalau hafal Quran dari kecil. Udah gitu beliau menekuni ilmu kemiliteran, terutama angkatan udara. Sampai akhirnya ada kejadian beliau hijrah belajar ilmu agama lebih dalam lagi, sampai mengambil jurusan syariat dan sejarah, 2 gelar doktor. Ini orang cerdas banget. Jadi dia mengamalkan hadis Nabi juga, mengendarai bisa apa aja tergantung kepentingan. Kalau kepentingannya ulin, seru-seruan, mengendarai cashboard sama BMX, itu mah untuk seru-seruan. Kalau buat saya itu selain seru-seruan, kalau ininya ada sedikit mungkin unsur dakwah, tapi sebetulnya kalau mau jujur mah seru-seruan sih. Cuman alhamdulillah dapat dakwah di situ, bisa kenal sama banyak teman-teman. Itu berkendara, terus apa lagi? Berkuda, memanah, menembak ya. Kalau dulu memanah, kalau sekarang mungkin memanah jadi cabang olahraga. Tapi kalau untuk bela diri mungkin bukan memanah, menembak. Walaupun di kita di Indonesia senjata itu dilarang. Tapi kalau di luar negeri kayak di Yaman, kalau teman-teman pergi ke Yaman ya, sebelum konflik kayak sekarang, di Yaman itu senjata itu legal loh, dimana-mana bebas. Sampai di masjid habis sholat Jumat itu ada pasar senjata. Jadi kayak kita mau jual beli HP di mall gitu, pasar senjata, ah malas lah ini senjata mau, udah jalur gini, ganti ah gitu. saya pengen yang senjatanya bisa selfie misalnya. Kalau sekarang kan HP kan gitu tuh, yang bisa selfie, bisa ke wifi, bisa apa segala macam, terus bisa banyak gamenya dengan spek yang mungkin memorinya lebih besar, RAM-nya lebih besar sehingga bisa main game. Nah orang dulu, orang Yaman keluar sholat Jumat jual beli senjata, tukar tambah, mas ini senjata saya yang gini AK-47 nih mau ditukar sama yang ini berapa? Oh udah tambah aja 10 dinar misalnya atau 100 ribu. Udah anak kecil bisa jual beli senjata karena di Arab senjata itu sesuatu yang legal. Tapi uniknya ya, di beberapa negara yang saya tahu dan saya pernah di sana, di mana senjata itu legal, tindak kriminalnya jauh dibandingkan di kita loh, yang senjatanya nggak dilegalkan. Ini aneh ya. Di kita senjata kan nggak boleh kan, susah banget untuk bisa punya senjata secara legal tuh, urusnya ngurus SIM aja susah, apalagi ngurus senjata. SIM aja nggak lulus-lulus. Ikut SIM misalnya tulisan yang paling sering saya gagal tuh tulisannya apa? Ditanya berat truk yang 12 roda berapa? Hah? Truk 12 roda beratnya. Saya mah bukan supir pak, saya mah mau bikin SIM untuk diri sendiri, bukan mau jadi supir. Kan gak lulus tuh karena belum pernah baca wawasan tentang pertrukan. Akhirnya gagal, bikin SIM aja susah, gimana bikin senjata. Tapi tindak kriminal di kita itu luar biasa dibandingkan di beberapa daerah, di beberapa negara yang memang legal senjatanya tapi mungkin mentalnya kali. Sama kayak orang udah bisa bela diri kan malas berantem ya. Kalau orang baru belajar bela diri hari pertama mana-mana jalannya semua orang kita duel yuk. Padahal kan sering tuh di YouTube yang sekali pukul jatuh gitu kan, yang konyol-konyol gitu kan banyak tuh. Biasanya orang yang tanggung. Kalau udah bisa banget udah malas gitu-gitu. Dimarah-marahin orang udah biasa aja sih. Kayak saya kalau di jalan dimarahin supir angkot biasa aja karena takut sama supir angkot. Ini artinya mungkin udah punya senjata jadi nih menembak. Kalau yang di zaman Rasul mah berkendara, menembak, berenang. Kalau berenang surfing, diving, snorkeling, nah, itu mah asik-asikan ya. Bagi saya nggak suka olahraga, sukanya main, main di air, main di gunung, main di jalan. Kalau di jalan, walaupun nggak bisa main, temenin teman-teman main skateboard misalnya. Di gunung temenin teman-teman off road. Kalau di air temenin teman-teman yang lagi pakai papan main. Tetapi sebetulnya olahraga. Kalau dulu mungkin orang suruh berenang, kalau sekarang selain berenang ada funnya. Ini juga yang dianjurkan. Ada satu lagi yang beda hadis, bergulat. Jadi empat sebetulnya, bukan cuma berkuda, memanah, berenang, tapi ada yang keempat, cuma beda hadis, bergulat. Bergulat kalau sekarang mungkin MMA lah ya, mixed martial art. Ada apa, atas, tengah, bawah kan gitu ya. Karena saya di Bandung juga sering ngobrol sama teman-teman dari Bandung Fighting Club yang tarung. Oh berarti itu termasuk sunnah Nabi. Kenapa orang belajar mati-matian untuk bisa melindungi dirinya dan keluarganya dengan cara belajar bela diri? Kenapa begitu kita remehkan istighfar? Padahal istighfar itu kata Allah akan Allah tambahkan kekuatan untuk melawan musuh. Mungkin bukan kekuatan fisik buat kita, tetapi kekuatan yang membuat musuh gentar kepada kita. Kekuatan yang tak dari mana tiba-tiba musuh melihat kita. Wah, mari ini orang nih. Kenapa? Karena mungkin dia gak ngeliat wajah kita. Ada malaikat di belakang kita yang kita gak tahu. Atau Allah akan mencabut rasa, menancapkan rasa takut ke dalam hati musuh. Itu sering terjadi. Makanya di Israel tuh, Palestina Israel. Kenapa banyak tentara Israel tuh sering maaf, buang air kecil di dalam pakaiannya ketika menghadapi anak-anak kecil Palestina? Karena Allah tancapkan rasa takut di dalam hati mereka. Anak-anak Palestina cuma bawa batu loh. Kadang-kadang ada anak Palestina lagi pulang sekolah itu ditangkap sama tentara Israel karena tentara Israel takut sama anak kecil. Ditangkepin, kamu mau kemana? Mau sekolah? Enggak, kamu teroris ya? Saya bawa pensil, bawa full pensil, diperiksa tasnya gitu, lebay banget gitu kan ya. Kenapa mereka lebay? Karena takut. Kenapa anak Palestina biasa-biasa aja? Lalu tentara Israel dimarah-marahin, ibu-ibu Palestina marah sama tentara Israel. Itu cowok sejati loh ya, anak kecil marahin tentara Israel yang paling kejam di muka bumi. Kita gaya-gayaan sama perempuan, gaya-gayaan sama orang tua, gaya-gayaan sama orang gila. Ada orang gila yang mungkin apa lagi nggak jelas di jalan dipukulin rame-rame. Ini bukan orang keren ini. Ini bukan orang tangguh. Kalau mau tangguh di atas ring. Kemarin ada teman BFC di Bandung nangkap seorang begal. Nah pas dari tangkap begal dua orang, bukan seorang dua orang begal ditangkap terus dibawa ke kantor BFC. Sama teman-teman BFC tanya, lo senang berantem kan ya? Begal-begalin orang, enggak segala macam. Nah, di situ kan udah jadi culun tuh biasanya kan ya di jalan kan, wah gahar di situ jadi culun, enggak udah gini aja, lo duel aja sama anak-anak kita, lo pilih aja yang sesuai dengan lo. Dia pilih yang paling kecil, belum buka baju sih, jadi pakai jaket gitu kelihatan kecil. Pas buka, wah ini ternyata kuncen tuh gurunya justru. Biasa kan guru mah kecil, kayak apa si Pitung, kayak apa yang apa guru-gurunya kan rata-rata gurunya si Pitung, guru siapa Wiro Sableng kan kecil-kecil tuh, justru yang muridnya lebih gede. Nah ini aja nih, yang ini aja deh. Kalau emang harus duel lawan satu anak BFC satu, si begalnya dua, wah itu babak belur. Artinya hubungannya tadi dengan Stephen apa? Orang belajar habis-habisan untuk ngebelain diri, tapi padahal istighfar itu bisa menjadi kekuatan lo buat kita. Makanya kekuatan orang-orang Palestina itu astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, takbir mereka itu membuat musuh-musuh takut kepada mereka. Hati musuhnya itu ditancapkan oleh Allah dengan rasa takut. Makanya kalau kita mau jaga diri dan keluarga dari orang-orang yang dengki, selain membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi segala macam, istighfar. Karena istighfar itu menghindarkan kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita. Kita gak tahu apa yang dilakuin orang. Apalagi kalau kita nikah dengan seseorang yang dulunya mungkin banyak yang suka selebgram gitu. Atau ceweknya nih seleb sekolah. Kalau di sekolah dulu tuh jadi semuanya pada jadi kayak apa istilahnya sih? Kembang sekolah lah ya. Kalau bahasa dulu. Di sekolah semuanya pada ngefans sama dia. Kan kalau kita nikah sama dia kan banyak yang kecewa tuh. Banyak yang oh gitu kan. Jadi pada putus, hatinya hancur. Nah, biasanya suka ada yang main belakang. Jadi kalau datang ke dokter, dokternya bilang ini sehat gak ada masalah. Padahal dia kesakitan, itu berlaku. Itu namanya ilmu gaib. Dan kita yu'minu nabil gaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Ada paku di dalam perutnya. Ada beling. Ada binatang apa gitu dalam perutnya, itu bisa aja terjadi dengan si sihir. Salah satu cara menangkalnya apa? Istighfar. Tahajud, cara menangkal sihir ya. Tahajud, doa, baca ayat kursi sebelum tidur. Ini setan sendiri yang ngomong ke Abu Hurairah. Jadi ceritanya Abu Hurairah lagi jagain harta Baitul Mal. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek nyuri gandum di Baitul Mal. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kek, ngapain nyuri sih? Kenapa gak minta? Maaf cucu, maaf saya gak tahu kalau ada yang jagain. Kalau ada yang saya tahu pasti saya minta. Saya lapar. Ya udah nih kasih aja pulang, jangan lagi ya. Ya udah pergi aja si kakek ini. Malam kedua datang lagi si kakek itu. Nyuri lagi tuh. Ketangkep lagi sama Abu Hurairah. Kek, yang kemarin ya. Aduh maaf anak saya lapar segala macam. Saya gak tahu ada yang jagain. Saya minta maaf banget nih. Akhirnya dikasih lagi. Udah. Ini yang terakhir ya, besok gak boleh diulangin. Ya saya janji gak akan diulangin. Besok datang lagi tuh si kakek. Ditangkap lagi, tapi gak langsung digebukin. Ini yang bedanya sekarang sama dulu. Kalau sekarang tangkap langsung gebukin kan. Kalau dulu mah dikasih. Nah jangan lagi ya, dikasih pulang. Yang ketiga datang lagi, ditangkap sama Abu Hurairah. Terus kata Abu Hurairah, kali ini saya tidak akan melepaskan kakek, akan saya laporkan ke Rasulullah. Begitu mau dihadapkan ke Rasul, dia takut, dia bilang, kalau kamu lepaskan saya, maka saya akan beritahu rahasia kepada kamu. Kata Abu Hurairah, apa rahasianya? Wahai Abu Hurairah, saya itu bukan manusia, saya itu jin. Si kakek tadi itu ternyata jin yang menjelma sebagai kakek-kakek. Coba kalau kita ketemu yang kayak gitu gimana kira-kira? Oh yang benar kata si kita mah. Kakek lah masa jin sih? Jin. Kakek, jin. Terus apa buktinya jin? Lu pegang aja nih di belakang gue bolong nih. Sendal bolong gitu. Artinya si kakek itu gak kalau dia jin. Sahabat Nabi itu kan gak ada yang takut sama setan. Tapi setan juga gak takut sama sahabat kecuali satu orang. Yaitu Umar. Jadi mereka mah gak saling takut. Biasa aja. Jin. Sahabat. Biasa gitu. Di zaman dulu mah ketemu jin biasa aja. Zaman sekarang kita duluan pergi. Harusnya gak usah kenalan dulu. Ini jin dari mana nih? di sana gimana perkembangannya? jadi kayak dialog di TV gitu. Nah, Abu Hurairah kan nggak takut sama jin, jin juga nggak takut sama Abu Hurairah. Takutnya sama Rasulullah, kalau sahabat takutnya sama Umar. Kalau dibilang saya bawa ke Umar, jangan, ampun, ampun, pasti takut kalau dibawa ke Umar. Nah, jin tuh bilang saya tuh jin. Jin, terus emang kenapa kok nyuri gandum? Udah nggak usah bahas itu. Ini aja nih saya mau kasih tahu ya. Kalau kamu mau pergi ke tempat tidur, kata jin kita, berwudhulah. Jadi jin tahu sih ya. Jarang-jarang ada jin tahu tausiah, ini luar biasa nih. Ini tausiah jin satu-satunya sepanjang sejarah. Kalau kamu mau ke tempat tidur, berwudhulah. Setelah itu, bacalah ayat kursi. Maka sepanjang malam itu, jin tidak bisa mengganggu kamu. Termasuk mengganggu dengan apa? Dengan sihir. Ya udah, jangan ulangi lagi besok. Ini yang ketiga nih, udah lepas pulang aja jin sana. Udah, gak balik-balik lagi. Besoknya Abu Hurairah cerita kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Abahir, panggilan Abu Hurairah. Ya Abahir, itu benar jin. Abu Hurairah gak sampai merinding ya. Aduh Rasulullah kok saya merinding ya? Enggak, itu benar jin kata Rasulullah. Terus biasanya jin itu berdusta kecuali semalam dia berkata jujur. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang lagi di rukyah, kan suka ngomong sendiri tuh, jangan percaya itu dusta. Apalagi kalau dia ngomongin tentang pasangan kita, itu lebih dusta lagi tuh. Karena jin itu suka membuat fitnah di antara manusia. Jadi kalau orang lagi di rukyah jangan ditanya, besok keluar nomor berapa? Jangan ditanya gitu, karena jin itu suka berdusta. Kecuali malam itu dia berkata jujur. Artinya kata Nabi benar bahwa seseorang yang sebelum tidur berwudu, kemudian dia baca ayat kursi, dia gak akan kena sihir. Apalagi ditambah dengan istighfar. Jadi istighfar itu salah satu manfaatnya menghindarkan kita dari kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.